Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuk ke penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-125 dari surat Al-An'am juz yang ke-8. Yang mana ayat yang ke-125 ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang permisalan orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hidayah untuk menganut agama Islam. Karena kalau orang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik, maka dadanya akan lapang untuk menganut agama Islam tersebut. Adapun orang yang Allah tersesatkan, itu dipermisalkan dadanya sempit, bahkan seperti orang yang naik ke atas langit kemudian langsung dijatuhkan ke bawah. Mengerikan. Biasanya kan kalau antum semakin tinggi keadaannya, itu melihat ke arah bawah kan semakin rasanya sempit, dada ini rasa sesak. Paham ya? Nah ini kondisinya seperti itu kalau orang yang tidak mendapatkan hidayah, orang yang Allah Ta'ala sesatkan. Kita lihat barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan haraja ka'annama yas'alu min fis sama'." Kadzalika yaj'alullahu ar-rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Simak baik-baik. Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang mulia ini, maka barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan hidayah kepadanya, niscaya dadanya akan lapang untuk menganut agama Islam. Karena hidayah taufik hanya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan manusia. Kalau antum perhatikan atau kita perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim, banyak penyebutan-penyebutan tentang hidayah taufik itu hanya tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak bisa menguasai hati manusia. Kemudian hati manusia bukan di tangan kita. Faham ya? Oleh karena itu Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Lasta 'alaihim bimusaitir." Kamu tidak bisa menguasai hati mereka. Kemudian juga Allah Ta'ala katakan, "Laisa 'alaika hudahum." Bukan di tanganmu hidayah mereka. Kemudian juga Allah Ta'ala katakan, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Orang yang paling kita cintai saja, untuk kita memberikan hidayah taufik, itu enggak akan mampu kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa memberikan hidayah yang sifatnya mengarahkan, membimbing. Namanya hidayah al-irsyad wa dalalah. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kita lihat, "Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja." Dan barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk Allah tersesatkan, maka Allah Ta'ala jadikan dadanya sempit, merasa keberatan untuk menganut agama Islam tadi itu. "Ka'annama yas'adu bis-sama," seakan-akan orang tersebut bagaikan orang yang apa? Orang yang naik ke tingkatan-tingkatan langit yang tinggi. Biasanya kalau orang naik pesawat atau naik apa, itu butuh alat yang lain bernafas, ada tambahannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena semakin tinggi semakin kadar oksigennya kan berkurang. Sehingga sempit. Paham ya? Naam, dipermisalkan seperti itu. Kita lihat sini. Kadzalika yaj'alullahu ridsa 'alal ladzina la yu'minun. Seperti itulah Allah telah jadikan azab untuk orang-orang yang tidak mau beriman. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asbahumullah, berkata ahlu tafsir asbahumullah, faman yasha'illah an yuwaffiqahu liqabulil haqqi yashrah sadrahu litauhid wal iman. Masyaallah. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan taufik agar menerima kebenaran, Allah telah lapangkan dadanya untuk mentauhidkan dan beriman kepada Allah Ta'ala. Bayangkan. Nah, jadi kalau orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah taufik, dia sangat mudah untuk menerima kebenaran. Karena al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Wal-haqqu aqwa minar rijal. Dan kebenaran itu lebih kuat daripada segenap pemimpin di muka bumi ini. Dan setelah datang al-haq, maka akan semakin nampak kebatilan dan akan hancur kebatilan tersebut. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul jaa'al haqqu wa zahaqal baathil, innal baathila kana zahuqa." Katakanlah sungguh telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan. Dan sungguh yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Kemudian Allah taala firmankan dalam ayat yang lain, "Bal nakdzibu bil haqqi 'alal baathil fayatmahu fa idza huwa zahiq." Artinya apa? Kemudian kami timpakan al-haq di atas kebatilan. Hancur leburlah kebatilan tersebut. Memang kebatilan pasti akan hancur. Dibungkus bagaimana rapinya bungkusannya. Nanti suatu ketika akan menampakkan bau busuknya kebatilan tersebut. Faham ya? Karena itu sudah sunnatullah jalla wa'ala. Sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya al-haq, faham ya? Itu akan senantiasa unggul. Senantiasa nampak di atas kebatilan-kebatilan yang ada sampai datang hari kiamat, sampai mendekati datangnya hari kiamat. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalatahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah, hatta ya'tiya amrullah. Artinya apa? Akan senantiasa dari kalangan umatku ada sekelompok yang unggul, nampak di atas al-haq dan tidak membahayakan orang-orang yang ngejek mereka dan tidak membahayakan orang-orang yang mengolok-olok merendahkan mereka. Jadi pemegang al-haq, semakin dia diajak, semakin dia diolok-olok, itu semakin Allah telah memberikan pertolongan kepadanya. Sampai kapan? Sampai mendekati hari kiamat. Masya Allah, itu sunnatullahi jalla wa'ala. Dan jangan kita merasa pasti tolong terus, gak ada ujian. Ada ujiannya, ingat-ingat. Kalam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang sering ana ucapkan dalam kitab An-Nuniyah, wal-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadai sunnatul rahmani. Yang namanya al-haq pasti akan ditolong, tapi diuji. Paham ya? Ditolong dan diuji. Dan tidak perlu merasa heran. Karena dua perkara ini adalah ketetapan Allah SWT. Pertolongan dan ujian. Paham ya? Di balik ujian tersebut ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Jadi di dalam tafsir sini sebutkan bahwasanya manakala Allah taala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk menerima kebenaran, Allah lapangkan dadanya. Masyaallah. Naam, itu termasuk keutamaan tersendiri. Jadi kalau sudah dilapangkan dadanya menerima al-haq, mengenal as-sunnah, jangan pernah mundur satu langkah pun. Perjuangkan, korbankan demi untuk mewujudkan dan nabarakallahu fikum untuk istiqamah di atas al-haq tersebut yang dia sudah mengenalnya. Jangan pernah mundur satu langkah pun. Karena rugi. Sudah mengenal as-sunnah kemudian mundur satu langkah, rugi luar biasa. Karena banyak orang-orang di luar sana yang ingin mencari al-haq belum dapat gitu loh. Nah, orangnya sudah dapat malah mundur dia. Allahul musta'an. Jangan, pertahankan, perjuangkan, jaga keistiqomahannya. Di antaranya apa? Untuk zaman-zaman yang penuh dengan fitnah sekarang ini, yang paling bisa mendukung untuk istiqomah, duduk bermajelis di majelisul ilm. Duduk bermajelis di majelis al-ilm, majelis Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tenang hatinya, tentram. Paham ya? Tidak seperti di luar sana yang mungkin di pasar atau tempat kerumunan misalkan, rasanya lain. Paham ya? Banyak pikiran, gundah gulana atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, tapi kalau di masjid, di majelis ilmu, yang diperdengarkan padanya Al-Quran was sunnah, kalau Allah, kalau Rasul, tenang. Itulah nah, cara untuk apa? Menjaga keistiqomahan. Nah, semakin jauh dari majelis ilmu, semakin jauh dari menuntut ilmu, semakin keras pula hatinya. Allah musta'an. Antum saksikan orang-orang yang enggak pernah mencari ilmu, orang-orang yang enggak pernah barakallahu fikum mendengarkan kajian, yang mereka sibuk kerja terus, siang kerja, malam kerja, kemudian intinya enggak pernah dia hadir di majelis ilmu wala sepekan sekali, enggak pernah. Paham ya? Itu bagaimana caranya? Bagaimana keadaannya? Antum perhatikan. Kadang susah dinasihati. Paham ya? Susah menerima kebenaran. Karena apa? Hati kita ini butuh apa? Siraman. Dipermisalkan bagaikan apa? Tanaman. Tanaman kalau antum enggak siram, tidak antum pupuk, tidak antum rawat, apa kejadiannya lama-lama apa? Tanaman tersebut akan layu. Setelah layu, mati tanaman tersebut. Hati ini juga sama, kalau enggak pernah disirami dengan ilmu Al-Qur'an Sunnah, tidak pernah disirami dengan siraman rohani, paham ya? Itu dikhawatirkan akan layu dan mati hati tersebut. Wal'iyadu billah. Kita lihat lagi. Qala al-mufassirun asabahumullah wa man yasha an yudillahu yaj'al sadrahu fi hali shadid fi halin shadidatin min al-inqibad an qabli al-huda. Allahul musta'an. Sebaliknya, dan barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk sesat, maka Allah Ta'ala jadikan dadanya itu dalam keadaan yang sangat apa? Sangat sempit, terhimpit, gelisah, merasa tidak tenang. Untuk apa? Untuk atau dari menerima petunjuk. Enggak tenang menerima petunjuk itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala kehendakinya tersesat. Paham ya? Jadi kita senantiasa minta kepada Allah Ta'ala agar apa? Diberikan keistiqomahan. Hati manusia ini berbolak-balik. Siapa yang membolak-balikkan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang Rasulullah alaihi wasallam ajarkan jangan pernah lupa. Ketika habis salat malam, qiyamul lail, jangan pernah lupa doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Pendek, simpel, padat, tapi itu penting. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Bayangkan itu. Karena itu doa kenapa kita baca barakallahu fiik? Jangan sampai kita diwafatkan dalam kondisi sul khatimah. Jelek penutup penutup apa akhir hayatnya jangan. Tapi kita berharap semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, meninggal di atas Islam dan as-sunnah. Man mata 'alal Islam as-sunnah mata 'alal khairi kullih. Kata siapa ini? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Barang siapa yang mati meninggal di atas Islam sunnah, maka dia meninggal di atas semua kebaikan. Masya Allah. Naam. Kita lihat sini. Kahaliman yas'ad fit tabaqatil jawi al-ulya. Seperti keadaannya orang yang tidak dapatan hidayah ini. Keadaannya seperti orang yang naik. Di tingkatan-tingkatan. Udara yang tinggi. Maksudnya di langit. Naik ke atas, semakin ke atas itu semakin sempit. Paham ya? Makanya kalau dalam pesawat itu enggak ada oksigen tambahan, enggak bisa nafas. Paham ya? Nah, dan rasanya pun lain. Antum kalau turun di pesawat, coba turun dari pesawat kadang kalau enggak terbiasa, telinga rasanya mau pecah rasanya. Selaput gendangnya itu sakitnya luar biasa kalau tidak terbiasa. Paham ya? Karena beda ketika orang naik dengan turun lain. Paham ya? Rasanya kayak semacam sempit pokoknya. Dan di permisalan seperti ini. Dipermisalkan orang yang apa? Yang naik di tingkatan-tingkatan langit yang tinggi atau udara di langit yang tinggi maksudnya di atas itu, fayusabu bidaikin syadid fin tanafus, ya kan? Maka dia ditimpa dengan apa? Dengan kesempitan yang sangat dalam bernafas. Semakin tinggi semakin berat. Paham ya? Nah, karena semakin berkurang kadar oksigennya. Paham ya? Secara logika seperti itu. Dijelaskan sini, wa kama yaj'alullahu sudurul kafirin shadidatud dhaik, shadidatud dhiik wal inqibad. Dan sebagaimana Allah telah jadikan dada-dadanya orang kafir berada di atas apa? Kesempitan yang sangat dan juga kegelisahan. Naam. Kadzalika yaj'al 'adzab 'alal ladzina la yu'minuna bih. Maka seperti itu pula lah Allah telah jadikan azab atas orang-orang yang tidak mau beriman. Paham ya? Allah telah jadikan azab untuk orang-orang yang tidak beriman. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Itulah keadaan permisalan orang yang tidak mendapat hidayah. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengenal Al-Quran Sunnah. Setelah beragama Islam, diperkenalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sangat bersyukur. Sampai-sampai Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Nambarakallahu Fikum Istima' Al-Juyush Al-Islamiyah, beliau mengatakan waqad darat aqwal salaf ala anna fadlallahi wa rahmatah al-islamus sunnah. Masya Allah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan sungguh ucapan para salaf mereka berputar sepakat di atas ucapan apa? Bahwasannya karunia dan keutamaan Allah Ta'ala yang paling besar Islamus Sunnah. Masya Allah. Jadi kalau dikenal mengenal As-Sunnah, jangan pernah kita mundur satu langkah. Perjuangkan, jaga istiqomahannya. Berat, di luar sana banyak saudara-saudara kita di pelosok-pelosok yang belum ada da'i yang menyampaikan al-haq di sana. Mereka hanya lewat relay, kajian relay, telepon, via media sosial. Paham ya? Walhamdulillah ketika di suatu tempat sudah ada yang mengajarkan Al-Qur'an Sunnah, bersyukur. Naam, termasuk nikmat yang sangat besar. Karena yang kita ajarkan ini bukan ilmu sihir, bukan. Bukan ilmu perdukunan, bukan ilmu filsafat, bukan, tapi ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang mana pemiliknya apabila mengamalkannya, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dua negeri, dunia dan akhirat. Masya Allah, kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala telah menyatakan wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun, dan inilah jalan Rabb-mu yang lurus, sungguh kami telah merinci ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mereka mau berpikir dan mau mencerna dengan akal yang jernih. Karena akal barakallahu fiik itu kalau tidak ditundukkan dengan dalil, berbahaya. Akal kalau tidak ditundukkan dengan dalil, sangat berbahaya. Paham ya? Kenapa sangat berbahaya? Karena banyak orang-orang yang punya akal, mereka lah justru mengakal-akali dalil. Paham ya? Jangan pernah tundukkan akal kita dengan dalil, sehingga terkondisikan dan terarahkan dengan arah yang benar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga apa? Barakallahu fikum, hafizakumullah. Ketika Allah telah mengatakan di sini, ini adalah jalan Rabb-mu yang lurus. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya jalan Allah Ta'ala adalah jalan yang lurus. Siratul mustaqim. Yang kita apa? Yang kita senantiasa meminta kepada Allah Ta'ala setiap kali apa? Salat. Setiap kali salat kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalan Al-Quran wa Sunnah. Paham ya? Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berduaan dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, mengkabarkan tentang jalan yang lurus. Dengan apa? Dengan cara menggariskan. Khattalana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khattan. Wa khattalana khututan ukhra. Suatu ketika Rasulullah menggariskan untuk kita, untuk kami, suatu garis. Saat itu kemungkinan besar ima beliau berdua atau ada sahabat yang lain. Wa khattalana khututan ukhra, kemudian menggariskan garis-garis yang lain. Seraya Rasulullah membacakan perkataan Allah Ta'ala ketika menggariskan garis yang lurus tadi itu, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Allah Ta'ala menyatakan, ayat tersebut dibacakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya ini adalah jalan Rabb-mu yang lurus, ikutilah jalan yang lurus tersebut, jangan mengikuti jalan-jalan yang bercabang. Yang mana kalau kalian mengikuti jalan yang bercabang, kalian akan tersesat dari jalan yang lurus. Jalan yang bercabang ini kenapa kok dilarang untuk diikuti? Itu adalah jalan-jalan pintu-pintu setan gitu loh. Paham ya? Karena setan itu ketika ingin mengganggu Bani Adam, bukan dengan satu jalan, tapi dengan beberapa langkah, langkah demi langkah, mengganggu orang alim, pandai, ahli ibadah, diganggu gak bisa, lewat pintu dunia. Wah, ini kayaknya kalau diganggu masalah dunia bisa ini. Akhirnya apa? Terjebak dalam hal dunia, terganggu dia. Ada seorang alim, dia dibisiki syaitan dalam hal dunia, gak mempan dia, dunia gak mau, gak peduli dia. Didatangi dengan pintu apa, pintu wanita, paham ya, terfitnah dengan perempuan misalkan. Waliyatubillah. Setan seperti itu. Ketika mengganggu bukan satu langkah tapi berlangkah-langkah. Wala tattabi'u khutuwatus syaitan. Jangan kalian mengikutinya apa? Langkah-langkah setan. Bukan satu langkah tapi langkah-langkah menunjukkan setan ketika mengganggu itu berlangkah-langkah. Berupaya bagaimana caranya Banu Adam benar-benar terpleset, tergelincir, terdampar dari apa? Dari al-haq menuju kepada kesesatan. Wal'iyadu billah. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Jadi ketika Abdul Mas'ud tadi itu ditunjukkan dua garis tadi itu, yang satunya lurus, yang satunya dalil garis yang bercabang. Garis yang bercabang tersebut adalah masing-masing garis ada setan yang menyuruh. Maksudnya bagaimana? Kalau kita ingin selamat, ikutilah jalan yang lurus. Ikutilah Al-Qur'an dan As-Sunnah sampai-sampai Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah dinukilkan dalam kitab Dhammul Kalam wa ahli lil harami rahmatullahi taala, apa kata beliau? Man arada an-najata fa alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun sabahumullah wa hadha alladhi bayyanahu laka ayyuhar rasul, dan inilah yang telah aku jelaskan kepadamu wahai Rasul. Huwa tariqu al-musilu ila ridha rabbik wa jannatih. Masyaallah. Itu tadi adalah jalan yang menghantarkan kepada ridha Rabbmu dan surganya. Jalan yang menghantarkan kepada apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Apa kira-kira jalan yang bisa menghantarkan kepada surga Allah taala? Apa jalannya? Al-Qur'an was sunnah. Ingat-ingat kalamnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala yang dinukilkan dalam kitab apa? Madarijus As-Salikin. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an was sunnah. Kata beliau, wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an was sunnah. Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah Ta'ala dan surganya kecuali apa? Al-Qur'an dan as-sunnah. Mahum salani ya? Ewa. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Jangan pernah terlepas dari bimbingan Al-Qur'an dan as-sunnah. Ya, dipahami dengan pemahaman para salafun as-salih. Bukan pemahaman apa? Otodidak. Bukan pemahaman apa? Otodidak. Otodidak pemahaman per individu. Dipahami sendiri sama dia. Itu berbahaya. Kita dalam memahami Al-Qur'an sunnah harus apa? Berlandaskan pemahaman para salaf. Siapa para salaf kita? Sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Dan lihat sini. Qad bayyana al-barahin liman yatadhakkar min ahli al-uqul ar-radiyah. Masyaallah. Sungguh kami telah menjelaskan bukti-bukti, argumen-argumen, burhan bagi orang yang mau mengingat dari kalangan orang-orang yang memiliki akal yang masih murni dan kuat. Karena yang bisa berpikir adalah orang-orang yang memiliki akal, yang memiliki mata hati yang masih hidup. Karena dalam Al-Qur'an itu kan ada peringatan. Paham ya? Ada peringatan sehingga Allah Ta'ala katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, apa itu? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu terdapat peringatan-peringatan bagi orang yang punya mata hati, punya akal. Karena akal itu bukan yang ada di kepala ini. Yang ada di kepala ini bukan akal, tapi otak. Paham ya? Akal itu berada dalam hati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Makanya yang bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an adalah orang yang memiliki mata hati, akal. Jadi kepala apa tadi namanya? Otak. Antum jangan pernah keliru ungkapan akalmu di mana. Paham ya? Akal antum di mana, akhi? Di hati. Paham ya? Seperti itu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati tapi tidak digunakan memahami dengannya. Mata hati akal. Paham ya? Nah, makanya ada ungkapan apa? Tidak setiap yang punya apa? Otak itu punya akal. Tapi setiap yang punya akal punya otak. Manusia punya akal tidak? Dan punya otak. Kambing, sapi, ayam. Punya enggak otak? Tapi punya akal enggak? Enggak punya akal. Paham ya? Nah, makanya orang-orang yang tidak bisa memahami tersebut disebutkan dalam ayat yang lain dipermisalkan bagaikan apa? Binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ya kan? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. ya kan? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Bayangkan itu. Nah, sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Yang sifatnya bagaimana? Mereka punya mata hati, punya akal, tapi tidak digunakan memahami dengannya. Faham ya? Tidak digunakan memahami Al-Quran, Sunnah. Dan mereka punya apa? Mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah SWT. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah SWT. Apa kata Allah Ta'ala? Ulaika kalan'am. Mereka itu bagikan binatang ternak. Balhum adal. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak, bayangkan. Kenapa lebih sesat? Antum tahu bebek atau tidak? Bebek. Bebek itu kadang kalau sama pawangnya, sama pemiliknya, suruh masuk kandang bareng-bareng rombongan, baris, berjejer, nurut dia. Kanan-kanan, kiri-kiri. Ini enggak. Lebih sesat kenapa? Suruh ke kanan malah ke kirinya. Paham belum? Wah, itulah orang-orang kufar. Lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Kalau binatang ternak, mending. Suruh masuk kandang, masuk. Ya enggak? Yang contoh yang paling dekat bebek tadi itu, 100 bebek berbaris suruh masuk kandang, masuk semua mereka, kanan kanan, kiri kiri, ya enggak, nurut mereka. Tapi ini orang kafir, wal'iyadu billah, suruh ke kanan malah ke kiri. Allahul musta'an, sallallahu assalamata wal afiyah. Naam ikhwan fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kemudian sebutan di sini kita ambil satu lagi ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan untuk mereka orang-orang yang apa? Yang mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mau mengingat hari kiamat, paham ya? Mereka disiapkan padanya negeri yang penuh dengan keselamatan. Apa maksudnya? Surga. Jadi kalau sudah dipersiapkan surga, tenang sudah. Kalau kita masih dunia ini masih ada capeknya. Kerja masih capek, makan masih buang air besar, minum masih kencing, ya enggak? Kemudian kita sudah mandi bersih, pakai wangi-wangian, keringatan masih bau. Tapi kalau di surga, masya Allah, luar biasa, enggak ada bau keringat wala syai. Kalaupun keringat, baunya bau misik, enggak ada yang BAB wala kencing wala syai. Paham ya? Serba, serba bersih semuanya, enggak ada yang iri, wala hasad, wala dengki, enggak ada. Kenapa? Karena masing-masing penduduk surga diberikan pemberian yang menurut dia sudah lumayan bagus. Paham belum? Surga bertingkat-tingkat. Paham ya? Tingkatan surga yang paling rendah itu diberikan pemberian yang menurut dia itu paling tinggi gitu loh. Sehingga enggak merasa iri dengan yang lainnya. Walaupun di sana ada lebih tinggi. Paham maksudnya? Nah, enggak ada rasa iri, dengki wala syai. Makanan, minuman sepuasnya, enggak jadi kotoran. Hidupnya bagaimana? Jelas dari kotoran. Kalau di surga, masya Allah, kutubuha daniyah, mau metek dekat sendiri, masya Allah. Nasallah an yaj'alana minhum. Kita minta kepada Allah semoga termasuk mereka penduduk surga. Karena luar biasa kalau antum baca kita tentang surga bagaimana di antara kitab apa yang anak sebutkan kemarin itu, Hadil Arwah ila Biladil Afroh karya Al-Imam Al-Qayyim, bagus sekali. Rasanya itu kita pengen segera gitu. Tapi ya perlu menempuh tahapan-tahapan. Maksudnya itu nikmat luar biasa. Bidadari surga, perempuan penduduk surga, masya Allah. Kalau sudah bicara sudah bidadari, ini luar biasa. Paham ya? Dibandingkan perempuan yang paling cantik sedunia pun, kalah perempuan tersebut. Kenapa kalah? Kalau keringatan bau. Ya enggak? Nah masih mengeluarkan kotoran. Tapi wanita penduduk surga, masya Allah, di samping wangi, harum, paham ya? Keringatnya keringat berbau misik, barakallahu fikum, tidak pernah janda. Masya Allah. Cukup ya? Kalau mau baca sendiri kitabnya apa tadi? Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Masya Allah. Naam. Kita lihat sini. Qala al-mufassirun asabahumullah. Tersebutkan sini. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Yang mana Allah Ta'ala pelindung mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Lil mutadzakkirina 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang mengingat di sisi Rabb mereka, jalla wa ala, yaumal qiyamah daras salamah wal aman, mereka akan mendapatkan negeri yang selamat, penuh dengan keselamatan dan keamanan di akhirat. Min kulli makruhin, dari seluruh kejelekan. Apa itu wail jannah, surga? Surga itu apa kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi? Apa? A'datu li'ibadiyas salihin ma la'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wal khatra 'ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di benak manusia, di hati manusia. Luar biasa barakallahu fiik. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya Masya Allah surga. Paham ya? Nah, surga yang paling rendah bagaimana kenikmatannya? Dipermisalkan sebutkan dalam hadis 10 lebih nikmat daripada 10 kali dunia dan seisinya. 10 kali dunia dan seisinya. Dua aja dah luar biasa ya. Ini 10 kali. Masya Allah. Na'am barakallahu fikum. Wa lahmi thairin mimma yashtahun. Daging burung ada juga situ. Paham ya? Semuanya ada. Ya kan? Apa dalil yang menunjukkan semuanya ada? Tinggal menikmati apa? Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka di surga apa yang mereka inginkan semuanya ada. Dan kami masih punya tambahan. Yaitu melihat wajah Allah SWT. Setiap hari Jumat berkunjung. Yatazawarun. Ada pasar-pasar surga di sana. Dan mereka setiap hari Jumat melihat. Nah barakallahu fikum. Setelah mereka pergi di aswaks. Pasar-pasar surga. Mereka melihat Allah SWT. Setiap kali melihat yang laki-laki tambah ganteng. Yang perempuan tambah cantik. Masya Allah. Ada gak kira-kira surga orang tua itu? Orang tua ada gak kira-kira? Nenek-nenek, kakek-kakek, ada gak kira-kira? Gak ada. Semuanya menjadi muda semuanya. Masya Allah. Jadi nikmat di atas kenikmatan. Masya Allah. Tiga kenikmatannya. Surga. Melihat wajah Allah. Ridha Allah SWT ini. Kalau udah mencapai ridha, udah semuanya dikasih. Masya Allah. Naam. Dan lihat sini. Wa huwa subhanahu nasiruhum wa hafidhuhum jazaa'an lahum. Dan dialah Allah Ta'ala yang akan menolong mereka dan menjaga mereka sebagai balasan untuk mereka. Bisarabi a'malihim as-salihah. Dengan sebab amalan-amalan mereka yang salihah. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Balasan itu tergantung dengan apa? Jenis amalannya. Kama tadinu tudan. Apa itu kama tadinu tudan itu? Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalasi. Bahasa Arabnya, kama tadinu tudan. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalasi. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan manen. Tinggal tanamannya. Tanam tanaman apa? Tanaman apa? Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala akan membalasinya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nasallahu assalamat wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.